pertanyaannya, فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Jika engkau ditanya, apakah tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia, فَقُلْ, maka jawab, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan hamba kepada Rabbnya, dan dinahu, pengenalan hamba terhadap agamanya, serta wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pengenalan hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uraian penjelasan beliau tentang tiga landasan utama ini, beliau awali dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan yang mana menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, memaparkan ilmu, menanamkan ilmu dengan pertanyaan, ini salah satu metode yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, yang mana beliau ketika itu berada di atas keledai berboncengan dengan Mu'ad. Nabi tanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'ad, dalam posisi berboncengan ini, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba, dan apa hak hamba yang Allah telah wajibkan dirinya terhadap hamba? Nabi tahu jawabannya. Pertanyaan ini bukan untuk mengetahui jawaban yang sebelumnya tidak diketahui, tapi pertanyaan untuk menyampaikan ilmu. Metode penyampaian ilmu dengan ditanya dulu, ini akan membuka pikiran. Sebab orang ketika ditanya, kamu-kamu yang pakai songkok ini, ayo jawab pertanyaan, langsung itu, apa ya, dia posisi siap pikir, walaupun belum ditanya apa pertanyaannya, belum tahu apa ya, kira-kira apa ini. Dan ketika ditanya, dia akan berpikir keras, apa jawabannya. Kalaupun dia tidak tahu, maka posisi dia ketika akan diberitahu jawaban, posisi yang betul-betul ilmu ketika sampai kepada dia, maka ilmu itu akan tertanam. Sebab dalam posisi siap. Ini. Jadi supaya mantap, antum kalau ditanya, apa tiga landasan utama itu? Apa tiga hal yang harus antum persiapkan? Yang dengannya antum akan ditanya nantinya di alam barzah. Yang selamat tidaknya antum ditentukan dari fitnah di alam barzakh ini. Ayo, apa itu? Nah ini, kalau ditanya itu, kita posisi apa ya? Jadi kalau kamu ditanya tentang tiga pokok ini, Maka jawab kata beliau, iya, bahwa pengetahuan yang wajib diketahui oleh manusia adalah ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan hamba terhadap Rabbnya, pencipta yang menguasai, yang mengatur dia, yang kepadanya lah seluruh ibadah diperuntukkan, ditujukan, dimaksudkan, tidak kepada selainnya. Yang kedua, pengenalan hamba terhadap naga agamanya. Yang dengan aturan ini, dengan syariat ini, dengan agama ini, yang mengatur lahir dan batinnya dia, dia berjalan menuju kepada arah yang pasti, kepada tempat yang pasti, negeri akhirat, yang di sana dia harus siap mempertanggungjawabkan apa dan bagaimana dia secara lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus punya pengenalan kita tentang perkara itu. Dan yang ketiga, pengenalan terhadap Rasulullah, pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab apa yang beliau sampaikan, maka dari situlah kita akan mengetahui mana jalan yang baik dan bagaimana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini telah kita ungkap bahwa dia adalah tiga perkara yang setiap hamba akan ditanya tentangnya, yang setiap hamba akan diuji akan perkara ini di alam yang merupakan alam akhirat, awal alam akhirat, dan sekaligus alam penentu apa dan bagaimana kita nantinya di negeri akhirat. Salah seorang sahabat banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari azab di alam kubur. Ditanya oleh yang lainnya, kenapa sampai demikian? Kenapa kamu tidak minta diselamatkan dari neraka? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, sebab pertanyaan di alam barzakh adalah penentu alam selanjutnya. Selamat darinya, maka selamat setelahnya. Karena itulah dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah alam barzakh, mereka yang selamat, berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh, ujian-ujian di alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan celah kepadanya. Celah yang dengannya dia melihat neraka, api memakan api. Ini yang berhasil menjawab. Takut luar biasa dia melihat pemandangan itu. Tapi setelah itu terdengarlah suara, itu adalah tempat yang diharamkan atasmu. Kemudian diperlihatkan celah, yang dengannya dia melihat surga, luar biasa keindahannya, luar biasa kenikmatannya. Kemudian dikatakan kenikmatan pandangan ini bertambah setelah dia mendengar suara, itu adalah tempat yang kamu akan dibangkitkan di atasnya, sebab kamu meninggal dalam keadaan yakin. Dikatakan yakin, meninggal dalam keadaan yakin, maka akan dibangkitkan pula dalam keadaan yakin. Berarti ma'rifah, pengenalan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar paham di akal, dihafal, tapi yang diinginkan adalah pengenalan yang betul-betul melahirkan nilai-nilai keyakinan. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepadanya, semakin membesarkan dan mengagungkannya, semakin mengharap hanya kepadanya. Betul-betul dengannya kita lari dari makhluk, hanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta makhluk. Pengenalan yang dengannya kita semakin memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya kita semakin khusyuk, yang dengannya kita semakin membesarkan, mengagungkan Allah, yang dengannya kita semakin tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ukurannya. Ini nilai-nilai keyakinan. Demikian pula pengenalan terhadap Islam. Bukan pengenalan yang hanya sekedar hafalan. Ditahu dalilnya, ditahu ayatnya, tetapi tidak melahirkan keyakinan. Yang dengannya kita semakin yakin terhadap Islam ini. Betul-betul tidak ingin lepas dari Islam ini. Yang dengannya kita merasakan tiap syariat, tiap aturan, tiap perintah, atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, kita rasakan bahwa dia adalah kemuliaan, kemuliaan, keutamaan, dan disitulah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau pengenalan benar. Tapi kalau pengenalan terhadap Islam, kita tahu halal dan haramnya, yang kemudian kita tidak tertarik terhadap halalnya, dan tidak benci, jijik terhadap keharamannya, maka bahaya pengenalan ini, jemaah. Maksud yang salah dalam menuntut ilmu. Maksud kita yang salah dalam menuntut ilmu. Ada penghalang-penghalang yang menyebabkan ilmu yang benar dan hak ini tidak mampu melahirkan nilai-nilai keyakinan. Orang yang seperti ini, yang ada dalam masyarakat Islam pertama, dikenal sebagai orang-orang munafikin. Sebagai orang-orang munafikin. Penampilannya akan menyebabkan kamu takjub. Perkataannya akan menyebabkan kamu kagum. Tindakannya akan menyebabkan kamu berkata, wah, luar biasa. Tetapi ternyata dia membatinkan kekafiran di dalam hatinya, menampakkan keislaman, mengucapkan keislaman. Pada zaman Nabi ada dan tercatat. Adapun zaman-zaman setelahnya, maka luar biasa banyaknya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah menegaskan, la ya'ti zaman illa wazzamanu alladhi ba'dahu syarrum min. Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak dari zaman setelahnya. Dari zaman sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah keimanan para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Di antara wujud keimanan itu, mereka semakin takut terhadap kemunafikan. Sebab mereka betul-betul semakin merasakan nilai-nilai yakin. Nilai-nilai iman. Mereka semakin merasakan mulianya, besarnya, hebatnya nilai keimanan itu, sehingga semakin takut dan takut terhadap kemunafikan terhadap dirinya. Sampai-sampai berkata Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'i yang sangat mulia, beliau mengatakan, saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi SAW, seluruhnya khawatir, takut terhadap dirinya akan kemunafikan. Ini sepeninggal Nabi. Takut mereka akan kemunafikan. Yang itu, yang mana adanya takut ini, betul-betul merupakan menjadi, betul-betul menjadi tanda, bukti akan semakin yakinnya mereka. Dan ingat, keyakinan mereka telah terakui di Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ketika hidup Rasulullah, semasa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah meninggalnya, yang ternyata wujudnya semakin takut terhadap kemunafikan. Beda kalau kita tidak semakin takut terhadap kemunafikan, ilmu kita tidak semakin melahirkan keyakinan yang dengannya kita semakin cinta terhadap keimanan dan semakin takut terhadap kemunafikan. Beda. Kita akan merasa tenang. Bahkan mungkin kita akan menganggap diri kita sudah terlalu baik. Kita akan masuk ke dalam jenjang-jenjang tipuan-tipuan syaitan. Yang jenjang-jenjangnya ke bawah. Darajat. Jenjang ke bawah. Bukan darajat. Jenjang ke atas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara akal jenjang ini seperti yang saya gambarkan seperti ini. Ini di antara pendalilan pendekatan supaya kita bisa paham bahwa kalau kita semakin takut betul terhadap sesuatu, maka betul-betul yang kita miliki semakin mulia. Kalau misalnya ada dua orang yang mempunyai kendaraan, satu mempunyai kendaraan yang harganya 1 miliar atau ratusan juta, yang satunya hanya sekedar kijang keluaran 80-an. Masih bisa jalan. Masih bisa ngangkut. Beberapa ton. Kemudian kedua-duanya diparkir pada tempat yang sama. Di tempat itu terdapat anak-anak yang sementara bermain-main lempar-lemparan misalnya. Sementara berlari-lari, bermain coret-coretan. Kira-kira yang takut melihat penampilan anak-anak itu, keadaan anak-anak yang mana? Pemilik mobil keluaran 80-an ini atau yang harganya 1 miliar ini? Yang mana yang takut? Yang mana yang khawatir? Kalau yang keluaran 80-an mungkin tidak apa-apa kena batu, supaya semakin antik. Tidak khawatir dia, semuanya sudah rusak. Kerusakan yang ada pada mobil itu tidak berarti jika sedang kena batu, sebab ada yang lebih besar di situ. Beda kalau yang betul-betul, jangankan terkena lemparan batu kecil, tergores saja tidak ada. Tergores saja tidak ada. Lihat mulianya yang dia miliki ini. Maka betul-betul dia akan jaga itu. Takut dia. Demikian jamaah. Sekedar pendekatan akal. Kalau keimanan kita betul-betul sangat mulia dan berharga dalam diri kita. Akan kita semakin jaga. Kita akan semakin khawatir terhadap perkara-perkara. Jangankan yang menggugurkan keimanan. Yang sekedar menggores saja keimanan. Atau semacam debu saja. Kalau misalnya pada benda. Semacam debu saja. Itu kita akan khawatir. Ini. Demikianlah keadaan para sahabat. Mereka semakin takut, semakin takut. Jangankan terhadap kekafiran. Dosa kecil mereka anggap nampak dalam diri mereka sebagai dosa yang sangat besar. Kalau kita dosa besar sudah biasa, dosa kecil mubah sudah, bahkan mungkin sudah jadi sunnah. Anggap misalnya tidak sholat jamaah di masjid, itu haram itu. Tapi sekarang minimal sudah jadi mubah. Bahkan ada yang sudah menjadikan sunnah. Sunnah lebih afdal. Kenapa? Sebab kita tidak riya katanya. Kalau di masjid kita dilihat orang, kalau di rumah tidak dilihat orang, berarti tidak bisa riya. Riya itu biar orang lakukan sendiri, kemudian sebentar dia cerita, riya juga. Biar tidak dilihat orang, tidak di ini, tapi ingin di dalam hatinya, supaya nanti sebentar orang puji dengan perbuatan itu, riya juga. Ini cuma beda-beda betul keadaan kita dengan mereka. Karena itulah ukuran, lihat mereka, ilmu mereka, amalkan amalan mereka, dakwah sebagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka di pemerintahan, kalau mereka sebagai pemerintah, bagaimana mereka sebagai rakyat, bagaimana mereka sebagai kepala rumah tangga, bagaimana mereka sebagai anggota rumah tangga, bagaimana mereka dalam syarikat, perdagangan, bagaimana mereka di masjid, bagaimana mereka di pasar, bagaimana mereka di manapun juga, mereka adalah contoh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sadiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uuhum bi ihsan, radallahu anhum wa radwan, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ay khalidina fiha la ya." Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Nabi sebut langsung, dari kalangan muhajirin dan ansar. Orang setelahnya tidak disebut, tapi disebut sifatnya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan cara apa? Bi ihsan. Dengan cara yang baik. Bukan hanya sekedar penamaan. Bukan hanya sekedar penampilan. Lahir dan batin. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa jaminan Allah untuk mereka ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang yang tertinggi di dalam surga. Makanya dia dulu disebut sebelum surga. Ini dulu disebut. Ridha Allah Subhanahu wa taala telah dihalalkan kepada mereka. Dan ini adalah kenikmatan yang lebih nikmat dari seluruh kenikmatan yang ada dalam surga. Nah, kemudian disebutkan Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi mengikuti mereka jemaah. Kenapa saya katakan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang terutama? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam peristiwa Allah Subhanahu wa taala mendatangi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Mereka sudah merasakan nikmat yang sangat luar biasa di dalam surga. Kenikmatan yang betul-betul tidak pernah terbetik dalam fikiran. Ia dihayalkan bagaimanapun juga hebatnya kenikmatan itu, kelezatan itu, maka di atas itu dia. Dia sudah rasakan itu. Tidak pernah terlihat oleh pandangan, tidak pernah terdengar oleh telinga. Mereka sudah rasakan, betul-betul puas dengan sepuas-puasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih ada. Saya ingin penuhi janjiku. Mereka tanya, apa lagi? Ini kami sudah dapatkan ini. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya halalkan untuk kalian ridaku. Sehingga dengannya tidak akan mungkin lagi Allah Subhanahu wa taala pernah akan murka kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang benar pengenalannya terhadap Allah, kepada Allah, kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti maksudnya betul-betul ridha Allah. Dan penampilannya adalah ridha Allah. Batinnya adalah ridha Allah. Hidup dan matinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kata ridha Allah. Banyak orang salah pahami hanya mengarah kepada apa yang ada dalam hati. Yang penting saya tulus kepada Allah. Dia tidak lupa bahwa makna ridha Allah mencakup apa yang Allah inginkan dalam bentuk pelaksanaan yang nampak. Lakukan ibadah ini sebab itu yang Allah ridai, yang dengannya kita akan dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'rifah. Ini pengenalan. Yang dengannya hamba semakin tunduk. Hamba semakin sadar siapa dirinya. Hamba betul-betul mampu membedakan bahwa dia adalah hamba ciptaan. Ada sembahan dia yang mencipta dia. Dia ini mendapatkan curahan nikmat dan ada yang memberi nikmat. Dia bedakan bahwa dia mendapatkan nikmat. Dia bedakan dengan pemberi nikmat. Dia semakin mampu membedakan antara hamba dengan yang disembah, antara makhluk dengan khaliq penciptanya. Yang dengannya dia semakin tunduk dan semakin tunduk. Sebab semakin jelas bagi dia perbedaan antara hamba dengan pencipta. Beda dengan ma'rifah yang dicapai, puncak ma'rifah yang dicapai oleh sebagian orang atau yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Yang intinya apa? Semakin tidak mampu membedakan antara pencipta dengan makhluk. Katanya sudah sempurna ma'rifatullah sampai ke dalam jenjang ma'rifat. Itu ma'rifah. Sampai ke dalam jenjang ma'rifat sudah. Sampai ke dalam jenjang ma'rifat sudah. Jenjang hakikat sudah. Apa itu? Kalau sebelumnya dia masih sholat sampai ke dalam jenjang ini, bisa tidak sholat. Ini bahaya jemaah. Orang yang terkena penyakit ini berjenjang-jenjang juga. Ada yang pahamnya jenjang ini adalah jenjang yang dengannya kalau sudah sampai jenjang ma'rifat hakikat katanya, kita sudah bisa keluar dari syariat secara total, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu lagi membedakan mana pencipta, mana yang dicipta. Mana masjid, mana gereja, mana anjing, dan mana pencipta. Sampai-sampai sebagian mereka yang sampai ke dalam jenjang ini, sama saja katanya kalau saya mengatakan subhanallah dan subhani maha suci saya. Sama saja saya menyembah di masjid atau menyembah patung dan yang semisalnya di gereja. Sebab semuanya adalah perwujudan Allah katanya. Sama sudah jenjang sampai situ. Ngeri betul. Jenjang ini melewati jenjangnya iblis. Walaupun dia adalah anggotanya iblis. Sebab iblis menjadikan dia begitu. Tapi iblis sendiri tahu betul. Tahu betul kebesaran Allah. Tahu betul dia adalah hamba. Bahkan iblis dalam golongan para malaikat. Bukan malaikat. Golongan malaikat sama-sama penghuni makhluk atas. Langit. Ibadahnya hebat luar biasa. Tapi ternyata ibadah ini melahirkan ketakaburan. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ungkap dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, disuruh tunduk, sujud, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah kalimatnya, saya lebih baik dari dia. Tidak pantas saya lebih baik. Sujud kepada yang kurang baik. Ini ikhwan. Ini. Ada juga yang mengatakan jenjang ma'rifat itu ada juga yang di bawah itu. Kalau sudah sampai jenjang ma'rifat, tidak sampai keluar penuh dari agama. Tapi sebagian syariat. Dia sudah bisa tidak sholat 5 waktu. Tapi puasa masih. Haji masih. Tapi sholat. Tergantung di mana diarahkan oleh syaitan. Sebab syaitan tahu kalau diarahkan keluar semuanya, nanti ketahuan kartu saya. sebagian saja. Nah, sebagian saja kan sudah cukup menunjukkan bahwa dia sudah kafir, keluar dari agama. Berarti sudah tercapai target. Ada lagi. Yang mengatakan kalau sudah sampai ke dalam jenjang luar biasa, ma'rifat tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Yang sunnah itu, iya, berarti sudah bisa gugur bagi dia. Tinggal kewajiban bagi dia. Coba lihat. Ini bodoh. Justru bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW. Lihat jenjang wali Allah Subhanahu wa taala Nabi tuntunkan. Bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban demi kewajiban. Kemudian mereka tingkatkan dan sempurnakan dengan yang tidak diwajibkan, yang sunnah demi yang sunnah. Tapi ini kebalikannya. Sampai ke dalam jenjang yang tertinggi katanya sudah, ya gugur yang sunnah. Justru yang sunnah semakin sempurna, apalagi yang wajib. Nah, itu dia yang semakin sempurna. Dia ikhlas awalnya, sampai kepada kesempurnaan, semakin sempurna keikhlasannya. Tapi ingat, bagaimanapun hebatnya jenjang kesempurnaan yang kita peroleh, masih ada yang lebih sempurna di atasnya. Bagaimanapun hebatnya ilmu yang kita peroleh, masih ada yang lebih berilmu lagi di atasnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Dan di atas semua orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Ada yang maha berilmu. Karena itu jamaah, dengan memegang kaidah ini, bagaimanapun jenjang ibadah kita, semakin rendahnya kita, semakin tunduknya kita kepada Allah, tetap kita terus mengejar dan terus mengejar. Sebab ada di atasnya dan ada di atasnya. Sampai kapan? Hatta ya'tiakal yaqin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu mati. Tapi justru ayat ini yang dipahami salah. Sampai datang yakin katanya. Apa itu yakin? Kalau sudah yakin, sudah. Berarti ibadah sampai yakin. Kalau sudah yakin, selesai ibadah. Dari situ itu tadi bunda hilangnya itu. Justru ayat ini membantah. Yakin yang dimaksud di sini bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, bahasa Quran. Saya lupa ayat. La ilaha illallah. Yang makna ayat itu, orang kafir yang masuk ke dalam neraka, ini orang kafir yang masuk ke dalam neraka, berkata ketika ditanya, kenapa sampai demikian? Katanya, ya mananya ya, dia lalai, dia ini, sampai datang yakin. Jadi ayat itu ada sebut sampai datang keyakinan. Sampai datang yakin. Sampai datang yakin. Jadi dia kafir, dia lalai, sampai datang yakin. Berarti ini orang kafir. Begitu dapat yakin, kafir dia. Masuk neraka dia. Kita tidak akan bisa pahami ayat ini seperti ini. Sebab apa? Ketika diperhadapkan dengan ayat ini, kalau memang yakin yang kamu pahami hanya sekedar tapak saja, yakin dalam makna keyakinan, maka datangkan ayat ini. Saya lupa lafadznya. Yang orang-orang kafir mengatakan, kenapa sampai dia tidak punya amalan? Sebab apa? Sudah datang yakin. Kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terima ayat ini. Sebab memang ayat ini bukan bermakna yakin. Ayat ini bermakna kematian. Sebagaimana dalam ayat ini pula, hatta ya'tiakal yaqin. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang meninggal, maka Nabi mengatakan, adapun sya'anu faqad ja'a yaqinu. Adapun sya'anu, maka telah datang yakinnya. Ini lafadznya Nabi ini. Nabi mengucapkan, jadi bahasa Arab dan sekaligus bahasa syariat. Tepat sesuai dengan syariat. Bahwa yakin maksudnya di sini adalah telah datang yakinnya, telah meninggal. Nah, itu khabarkan telah datang yakinnya meninggal sudah. Lagi pula jamaah, kalau kita menganggap dengan ibadah yang kita lakukan hebat, kemudian sampai kepada yakin, sampai kepada yakin, kemudian setelah itu kita tinggalkan, maka berarti bantahan kepada kita. Sebab kita sampai kepada yakin dengan satu jalan, kemudian selanjutnya kita tempuh jalan yang bukan jalan yakin. Iya kan? Bukan lagi jalan yakin. Kalau begitu kamu tidak yakin sudah sekarang. Ini ikhwah, ingat, yang paham betul tiga landasan ini adalah mereka-mereka yang yakin. Siapa mereka yang yakin? Yang ilmunya betul-betul benar, yang tertanam kuat di dalam hati, yang teramalkan dalam kehidupan kesehariannya secara lahir dan batin. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai malakul maut datang menjemput. Terus menerus dia tingkatkan, dia tingkatkan, disempurnakan dan terus disempurnakan. Dia perhebat dan terus dia perhebat. Dan disinilah perlombaan kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tidak ada jaminan yang berceramah lebih baik daripada yang diceramai. Yang menjadi yaminan adalah siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling berilmu, yang paling yakin terhadap ilmu itu, yang paling sempurna amalannya terhadap ilmu itu, dan yang mampu istiqamah dalam dakwah, bersabar di atas perkara ini. Karena itulah perlu tawasau bil haq, satu dengan lainnya saling memberikan nasihat terhadap yang haq, wa tawasau bis sabar, satu dengan lainnya saling memberikan nasihat terhadap kesabaran ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga landasan utama itu. Pengenalan kepada Allah, terhadap nabinya dan terhadap nabi, terhadap agamanya dan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita perlu mengenal Rasulullah sallam. Kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita tidak mengenal apa yang beliau bawa. Kita tidak mengetahui sunnahnya. Kita tidak mengetahui apa hak-hak beliau terhadap kita. Ingat, beliau mempunyai hak. Yang kapan hak ini tidak terpenuhi, maka kita akan tertolak sebagai umatnya di hari kemudian. Di padang mahsyar, Nabi SAW mengatakan bahwa dia mempunyai telaga yang airnya lebih putih dari susu. Yang aromanya lebih harum daripada misk, parfum yang paling harum, yang rasanya lebih manis daripada madu. Bukan madu Indonesia, madu Arab yang rasanya kayak selai, kayak kue yang paling enak dimakan. Dimakan dengan sendok, sebab terlalu lama kalau dituang. Tapi sedikit-sedikit, sebab terlalu mahal. Per kilo 1 juta. Bahkan ada lebih manis daripada madu. Sekali minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Gelas-gelasnya, canteng-cantengnya, lebih banyak atau sama banyaknya atau lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Semua keterangan ini datang dari Rasulullah SAW. Nabi tunggu umatnya di padang mahsyar, di telaganya, di saat orang betul-betul memerlukan minuman. Maka ada sekelompok manusia yang sudah warid sampai ke telaga itu. Kemudian para malaikat yang menjaga telaga itu mengusirnya. Rasulullah ada di situ mengetahui ini umatnya. Sebab tanda-tanda umat beliau sallam, Nabi betul-betul kenal. Nabi berteriak, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Maksudnya kenapa diusir? Itu umatku. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ma arafta ma ahdathu ba'adak. Oh, kama qala Nabi sallallahu. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu bahwa orang ini setelah kamu ahdathu, melakukan perkara muhdatsah, perkara baru. Bahayanya perkara baru. Nabi sangat cinta kepada umatnya, luar biasa pembelaannya terhadap umatnya, luar biasa keinginannya supaya umatnya baik, selamat. Tapi bersamaan dengan itu, ketika Nabi SAW dengar apa pelanggarannya umatnya ini, membuat perkara baru dalam agamanya, yang hakikat membuat perkara baru dalam agama adalah mencela Nabi, menganggap Nabi itu tidak benar penyampaiannya, makanya perlu ditambah. Kurang sempurna, makanya perlu disempurnakan. Kurang ini, tidak sampaikan semua kayaknya. Kayaknya tidak ada ini dalam penyampaian Nabi ini. Kita perlu tambah ini. Kekurang ajaran hakikatnya terhadap Nabi SAW. Sadar atau tidak disadari. Ketika Nabi SAW tahu apa kata Nabi SAW. Subhan, subhan. Nabi justru mengusir. Akhirnya dia pun dilempar masuk ke dalam neraka. Ini jemaah. Kita perlu mengenal hak beliau sallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ilmu tentang tiga perkara ini perlu, sangat perlu, bahkan wajib. Karena itulah beliau memasukkannya ke dalam usul, dan beliau memberi judul dengan thalathatul usul, tiga usul. Dan sesuatu nanti dikatakan usul kalau memang betul-betul merupakan landasan, dasar, perkara pokok yang harus kita ketahui. Terlalu banyak permasalahan jemaah, tapi mulailah dari pondasi. Terlalu banyak perkara yang harus kita benahi, tapi mulailah dari pondasi. Mantapkan tekad, tanamkan pondasi, niatkan sampai kepada puncak, maka pasti kita akan mendapatkan puncak walaupun kita belum sampai, sebab kita sudah memulai. Tapi kalau belum menanamkan pondasi, pasti belum mulai dari awal. Tanamkan pondasi, tanamkan akidah, tanamkan tauhid, bantas kesyirikan, tegakkan sunnah, bantas bid'ah. Tegakkan perkara-perkara ini yang merupakan perkara dasar dalam agama, yang merupakan kandungan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan tekad kita akan pelajari selanjutnya, kita akan amalkan selanjutnya, kita akan dakwahkan selanjutnya, istiqamah dan selanjutnya, sampai kepada puncaknya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan tidak sampai ke dalam jenjang itu, maka innamal a'malu binniyat. Lihat orang-orang yang mati. Lihat sahabat Nabi SAW yang mati sebelum disyariatkannya rukun Islam yang kedua. Sebelum diwajibkannya sholat. Ini belum sholat. Dalam arti rukun sholat yang lima. Tapi ternyata kedudukannya sudah dijamin. Tempat mereka sudah dijamin. Sebab mereka mulai dari usul, dari pondasi, dengan maksud yang mantap. Semuanya sudah tertanam keikhlasan ibadah hanya kepada Allah, hanya mentaati Rasulullah SAW. Berarti ketika datang syariat tinggal dilaksanakan kan? Dilaksanakan. Taat kepada Nabi, semua datang dari Nabi, langsung diambil dan dilaksanakan ikhlas hanya kepada Allah. Semuanya sudah tertanam. Tinggal gimana ini dijaga. Sering dengan perjalanan waktu, perjalanan umur kita. Ingat jamaah. Ingat. Tiap waktu kita akan diperhadapkan dengan perkara-perkara yang akan menguji keimanan kita. Dan disitulah keimanan kita lihat. Bertambah atau berkurang. Meningkat. Semakin sempurna. Atau turun semakin rendah. Sebab tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita menyatakan keimanan kemudian membiarkan kita begitu saja. Alif lam mim. ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah alif lam mim Al-Ankabut ayat 1 dan seterusnya. Alif lam mim, apakah manusia menyangka, mengira akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak akan difitnah, dicoba, diuji? Ini pertanyaan namanya istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran yang menunjukkan Allah betul-betul menjelekkan orang yang berpaham seperti ini. Allah mengingkari dan mengatakan tercelanya orang yang berpaham bahwa cukup keimanan dengan pengakuan. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak akan mungkin jamaah. Lihat generasi-generasi awal. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluhkan penderitaan demi penderitaan yang mereka alami karena siksaan yang sangat luar biasa dari kafir Quraisy ketika itu. Sahabat ini dari kalangan budak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum sampai kepada kalian apa yang menjumpai umat-umat terdahulu. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi sehingga robek. Di antara mereka ada yang dibelah dengan gergaji sehingga terbelah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap kokoh di atas agamanya. Mendengarkan keterangan ini, mereka kembali dengan kekuatan baru, siap mempertahankan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini siap. Kekuatannya jamaah bukan dengan kekuatan siku. Kekuatan gulat. Kekuatan makarna minum susu terus. Bukan. Kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Kekuatan keimanan. Kekuatan penghambaan. Kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita permantap dan terus permantap. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita, hidayah, ilmu, amalan, dakwah dan kesabaran di atas agamanya sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amin.